apa akan diselesaikan nanti di akhirat, seorang yang berteman dengan orang lain yang merupakan kenalannya di media sosial, Facebook, LINE atau BBM, mereka berselisih, bertengkar, saling hina menghina, apa yang akan diselesaikan di akhirat. Yang pertama tentunya segala macam cara atau yang dengannya seseorang mendolimi orang lain terkait kehormatannya, dengan memfitnah, berdusta, menuduh, mencela, mencaci maki, tentunya itu semua memicu kedengkian dan permusuhan dan akan berbuntut panjang sampai di akhirat kelak tentunya, kalau itu tidak selesai di dunia ini. Karena orangnya akan sakit hati, akan dongkol, akan memendam kebencian. Yang kedua, bahwa media-media semacam ini la khaira fiha, enggak ada kebaikannya, terutama semacam Facebook, bukan sesuatu yang darurat atau bahkan hajat untuk digunakan. Seringnya hanya membawa dampak kejelekan. Baik itu seperti yang ada dalam pertanyaan atau yang lebih dari itu. Laki, wanita, terbuka kemungkinan untuk kejelekan terjadi, fitnah. Maka seorang muslim lebih menyelamatkan agamanya dari hal-hal yang menyeret dia kepada fitnah dan syar. Kalau para sahabat saja, Allah sebutkan dalam Quran terkait binatang buruan, la yabluwannakumullahu bisyai'in minas-saydi tanaluhu aydikum. Ketika mereka ihram, orang ihram kan ma'ruf tidak boleh berburu. Sementara berburu ini hobi yang sangat disenangi oleh orang Arab semenjak dulu. Apalagi itu binatang yang enak, misalnya rusa atau apa, misalnya kelinci. Diuji mereka oleh Allah. Ketika ihram, seperti ayat sebutkan, diuji, buruan itu mendekat ke mereka. Sampai Allah katakan, seandainya itu dipegang oleh mereka bisa. Ini rusa, ini kelinci, dekat di depannya. Tinggal dia, ini kena sudah. Gak perlu mana, gak perlu ini. Tapi haram, gak boleh. Sementara ada di depan matanya. Dan mudah untuk dia mendapatinya. Cobaan dari Allah. Media sosial atau bahkan apa teknologi yang ada, Android atau apa namanya, fitnah. Ini persis seperti yang mereka sebutkan, dunia ada di genggamanmu. Kamu mau buka apa, kamu mau akses kemana, bisa. Sekarang gak ada sulitnya. Entah itu apa sudah. Suwer huwer walladhi mafihi khair. Wallahu a'lam, sudah enggak ada yang mengawasi kamu illallah. Apa yang di genggamanmu ini? Dan mudah. Mudah sekali untuk membuka atau masuk ke sana kemari untuk ini fitnah, cobaan. Masyaallah al-afiyah wassalamah. Maka orang yang peduli dengan agamanya, seperti nasihat masyaikh kita, akan menjauh dari hal-hal yang semacam itu. Digunakan untuk yang manfaat, hubungan dengan istrinya atau ikhwahnya dalam dakwah, dalam kebaikan,